Ambiar mabiar balik kanan bubar jalan. Langkah tegak maju ninggal ke harapan palsu. Sadar duduk sapa-sapamu rambino rambani durung kok kalesi jatmu capi samar pati koe bales ojo nganggu laki ro pacar. Ambiar mak